Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha. Allah ngendikan sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam lama kana nalikane ana apa lailatun bengi usriya kang di israake sapa bi ingsun wasbah tulan esa-esa sampo ingsun bima kata ing dalam Mekah marah turu ingsun anna nasas tune menungso iku layu satikunani ora padha ngandel sapa nasni ingsun pakon atamu kalunggo sapa alaihi salatu wassalam Nabi alaihi salatu wassalam hazinan hale susah famarra mongko liwat bi kelawan ingsun sapa Abu Jahal Abu Jahal aduwullahi ya ngatulullah satrune Allah fatahu mongko teko sapa Abu Jahal hu ing Kanjeng Nabi pacara sama nunggu sapa Abu Jahal ilahi maring Kanjeng Nabi pokoke ngucap sapa Abu Jahal kal mustahzi kaya wong kang geguyu hal istafata anata golek faedah sira min sain sain suwi-suwi ora ngendika sapa Kanjeng Nabi nang ya asliya dilakokake bengi sapa bi insun alata ing dalam bengi ala ngucap sapa bojal ila ena temu kamareng ndi ala ngendika sapa Kanjeng Nabi ila Baitul Maqdis maring Baitul Maqdis ala ngucap sapa bojal suma asbahta mongko nuli esok sira bena dahra nina yang dalam antara yang Arab Engson kalangan tiga soal Nabi nangam iya atau hadisu anata mana nyerita ake sirah kau maka engkau mira bima klan barang hadas tani kang cerita sirah ni Engson kalangan tiga soal Nabi nangam iya kalangan tiga soal Bujahal ya mak sarabani kakbibni lu'ayi he kumpulane tedak turune kang bintu ay halumu pada mereni asira kabeh aja umangka pada teka sapa bani kangap ben luai hatta jalasu sehingga lunggu sapa bani kangap ben luai ilahima maring Kanjeng Nabi lan Abu Jahal nanti negeri ngendikane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lan Aisyah radhiyallahu anha bila Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam sampun dawuh lama kanat lailatun usriyabi wa asbahtu bima kata ngaraftu annan nasa la yusaddiqunani nalikane bengine ingsun Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajke banjur isuke ingsun Kanjeng Nabi nang Mekah ingsun Kanjeng Nabi sadar nek wong-wong ora bakal do percaya marang ingsun Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi pagi hari setelah apa Isra Mi'raj itu mengetahui menyadari bahwa iku kabeh menungso iki ora do percaya nek dikandani babakan Isra Mi'raj. Faqong adang alaihi assalatu wassalam hazinan. Lanjur Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku lungguh lenggan kanthi rasa susah. Nanti Kanjeng Nabi kuatir engko nek Kanjeng Nabi ngendikake babagan Isra Mi'raj iki do ora percaya, nek do ora percaya kan berarti do murtad. Famarra bi Abu Jahal ngaduwullah fa'atahu fajarasa ilaihi faqala kal mustahzi al istafatta min sa'in ngendikane Kanjeng Nabi banjur Abu Jahal mungsuhe Gusti Allah iku ngliwati ingsun Kanjeng Nabi sing agek lenggahan. Jar Abu Jahal marani jur lingguh ning cerake Kanjeng Nabi banjur Abu Jahal iki takon karo semu ngece-ecen. Aku arep anu istafata min sa'in. Biar ngomong apa barang sing artok sampeke sebagai nabi dan rasul lan ini niate ngecen. Wala nangam usriyabi al-lailata. Kanjeng Nabi ngendika, iya pancen ana sing arep tak kandhake, yaiku ingsun Kanjeng Nabi dilakokke bengi mau bengi. Isra Mi'raj. Wala ila aina bujal takon nang ndi dilakokke. Wala ila Baitul Maqdis. Dawuh Kanjeng Nabi nang Baitul Maqdis nang Palestina. Wala summa asbahta baina dhahranina. Bujal nyaut. Njur wes saiki esok iki wes neng kene neng ngarepku iki. Kala nangam ngendikane Kanjeng Nabi, iya bener. Njur Abu Jahal takon meneh, atu hadisu qaumaka bima haddastani. Nah, kowe wani apa cerita ngene iki karo masyarakat? Apa sing tak critakke marang aku iki tak critakke masyarakat wani kan. Kala nangam dawa Kanjeng Nabi wani wae. Wala ya ma'asara bani Ka'bib ni lu'ai halummu. Jur si Abu Jahal bengok-bengok, hei gerombolane tedak turune Ka'ab bin Lu'ai domreneo kabeh. Faja'u hatta jalasu ilaihima. Jur wong-wong masyarakat Mekah mau domara runo jur dolinggo nengarepe Kanjeng Nabi karo Abu Jahal. Wala ngucap sapa Abu Jahal hadis nyritakna sira koma ka ing kamira bima kelan barang hadastani kang nyritakake sira ni engson. Banjur Abu Jahal nalikane wong wis kumpul mau kondo nang ngersane Kanjeng Nabi. Mun saiki critakno marang masyarakatmu iki apa sing mau tak critakake marang aku. Wala nangam usriyabi alainata. Kanjeng Nabi ngedawuh, ya aku membengi dilakoke utawa aku membengi ngalami Isra Mi'raj. Kalu ila aina, wong do takon ten pundi? Kala ilal Baitul Maqdis. Kala summa asbahta baina dhahranina. Kala nangam. Anjur dawuh Kanjeng Nabi ten pundi ana masalah datang ya ning anu Palestina Baitul Maqdis. Njur masyarakat datang kon jenengan wadalu tindakan ten Baitul Maqdis njur sak niki esok niki pun ten ngarep kula sedaya niki. Dawuh Kanjeng Nabi iya pancen ngono kuwi. Pasang mongko padha mlaku sapa rijalun pira-pira wong lanang minal musyrikin sange wong musyrikin ila Abi Bakar Siddiq maring Abu Bakar As-Siddiq. Kalau wadah ngucap sapa musyrikin hal laka ana ta kaduwe sira min sahibika sang kanca nira kabar utawi ana kabar ya sing kang nyipta sapa sahib ana setune sahib iku isriya dilakokake sapa sahib sapa bikelan sahib alailata ing dalam mau bengi. Nah, banjur nalikane Kanjeng Nabi dawuh ngono kuwi beberapa laki-laki saka wong musyrik mang marani omahe Abu Bakar njur do takon halaka min sahibika khabaron ya semua anna usriya bihi al-lailata. Piye pendapatmu babakan kancamu maksudnya Kanjeng Nabi nek dheweke nggawe cerita ngaku nek membengi kuwi dilakokke bengi Isra Mi'raj. Kalau nanti kau sapa Abu Bakar, aku kat kala atau anata teman-teman nanti kau sapa sahib. Kalau pada ngucap sapa bani Ka'ab, kala nanti kau sapa sahib. Kalau nanti kau sapa Abu Bakar nangam, iya lakot sadako teman-teman, yakti teman-teman bener sapa sahib. Anjir Abu Bakar, anu, mandat besok, apa, anu, kancaku kondang ngono iki tenan wae. Wong-wong padha kandha, iya pancen kancamu kandha ngono kuwi. Jar jawabane Abu Bakar. Berarti ya bener ngono kuwi, tegese. Nek kancaku ngomong ngono kuwi tenan ngendika ngono kuwi tenan Kanjeng Nabi ngendika ngono kuwi tenan ya berarti ya pancen ngono kuwi. Kalau ngucap sobanika atau sadiquhu ana ta ngandel sirau ing sahib kala ngendika sobakar usadiquhu ngandel insanhu ing sahib fi abngada ing dalam perkara yang luwih ada mindalik ati masing ngono isra. Wong ndak takon berarti kowe percaya karo kancamu kuwi nek mbengi di isra mikrat kene. Jawab Abu Bakar, aku percaya karo koncaku yaitu Kanjeng Nabi. Luweh saka sing aku percaya marang Kanjeng Nabi apa wae sing diingetake Kanjeng Nabi senajan punjul saka kaya mengkono. Hadir ke satu ta iki kisah iku bi ijazin kelawan ringkas. Nanti kisah ini diringkaskan nanti. Ringkaskan. Jadi nanti kan Abu Bakar, Kanjeng Nabi nanti kau nonton, berarti bener. Aku percaya. Mbok punjul saka kuwi wae, aku percaya. Jadi pertama-tama sing mempercayai Isra Mi'raj itu Kanjeng Abu Bakar. Pada waktu itu pun dalam satu kisah yang lain itu saya dinali itu sempat bingung loh. Waduh kok ngene iki tenan ora sempat bingung meskipun akhirnya dengan cepat menyimpulkan benar. Jadi Sayyidina Ali itu kan simbol ilmu pengetahuan, simbol kecerdikan. Abu Bakar itu kan simbol keimanan. Nah, iman itu bisa melampaui kecerdasan. Jadi ini Abu Bakar yang penting percaya apapun yang ada percaya. Nah, ini serampung selesai. Nek Sayyidina Ali ini ya senajan imannya kuat tapi yang lebih menonjol kan juga intelektualnya, ini dadak nganggo proses. Nah, mula wong ini arep pinter banget itu sing penting percaya sik. Anggere wis percaya sik engko gampang paham, gampang pinter. Abu Bakar itu sing penting percaya sik itu karena apa? Karena Abu Bakar itu mengenal Kanjeng Nabi sejak kecil. Itu kan sejak kecil berteman, bersahabat. Dan Kanjeng Nabi itu memang tidak pernah berbohong, memang sangat bisa dipercaya. Jadi ketika Kanjeng Nabi ngendika Isra Mi'raj ya tetap percaya Abu Bakar. Wong pancen orang itu kan bisa dinilai dari kebiasaannya. Biasane temen jujur ya wis genah temen. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang mungkin Abu Bakar kok begitu percaya karo Kanjeng Nabi nek Abu Bakar ini durung kenal karo reputasine Kanjeng Nabi kan. Nah, tapi kalau reputasi itu sudah dikenal, itu jangan diingkari kan, sebab reputasi Kanjeng Nabi sebagai Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya, gelar Al-Amin itu diberikan untuk Kanjeng Nabi. Yang memberikan siapa? Ya orang-orang Mekah itu. Nah, ketika Kanjeng Nabi mengumumkan diri beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, kenapa orang-orang itu tidak percaya? Padahal biyen sak durunge ngumumke kuwi wong-wong udah ngerti nek Kanjeng Nabi iki pancen sangat bisa dipercaya. Nah, yang tetap konsisten mempercayai Kanjeng Nabi itu terutama adalah Abu Bakar kan. Jadi yang iman pertama itu kan Khadijah, kemudian Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali ya. Jadi pertama-tama yang iman itu, yang masuk Islam itu ya tiga orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Anjur akhirnya ana Sayyidina Utsman, ana Sayyidina Al-Arqam itu, mula ana Darul Arqam itu, rumahnya Al-Arqam itu karena pada waktu itu Kanjeng Nabi le dakwah, le mulang ngaji ning omahe sahabat Arqam, ning daleme sahabat Arqam. Bismillahirrahmanirrahim. Amaru yatuhu anapun utai warwe Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam li rabbi maring pangerane Kanjeng Nabi alaihi salam azza wa jalla. Faktala mangga masalah sapa as-salafu ulama kuno fi riyatin dalam warwe fi waru'yatihi ing dalam oliye warwe Kanjeng Nabi marang Allah subhanahu wa ta'ala Binga ini basori kelawan peninggal meripate Kanjeng Nabi. Fangkarat mongko ingkar hu ing ru'yah sapa Aisyah tu Aisyah ngan amirin sanging amir ngan masrukin sanging masruk ana sedene masruk iku lan matur sapa masruk dengan Aisyah tamarang Aisyah ya ummul mukminin ya ummul mukminin haro'a menapa pirsa sapa Muhammad dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbai pangerane Kanjeng Nabi yakni ini sapa masruk Lailatul Isra'i ing wengine Isra fi hal yang dadi endah tingkah melek bakal ngendika sapa Aisyah kofan jengkrot apa sakri rambut ingsun mimma saing barang kultakang takon siron ae ega sangara tegese jengkrot apa sakru jasadi rambute jasad ingsun mimma saing barang talap takang mureh siro mini saing ingsun salasun utai perkara telu man sapa wae iku man sapa wae hadas sakang nyritake sapa man ka ing sira bina lan prolata lho fakat kadhapa wong temen ngira sapa man ya iku siji wong hadas sakang nyritake sapa man ka ing sira anna Muhammadan sang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ra bersama kanjeng Nabi roba ing pangerane kanjeng Nabi fakat kadhapa wong temen ngira sapa man sumakara tu mongko nuli maca ingsun latu trigul absar wa huwa yutrigul absar latu triguhu ora nemu ing Allah apa al absaru bira-bira melihat bahwa utai Allah iku yudriku nemu sapa Allah absaru yang bira-bira melihat alaya fadakaro mongko ngendika sapa masruk al hadis yang hadis babakan kanjeng Nabi ku oleh mersani Gusti Allah iku apa nganggu peningale nganggu meripati kanjeng Nabi po ora iku para ulama kuno duweni penemu sing beda-beda. Aisyah radhiyallahu anha diriwayatke saka Ngamir. Ngamir ngrasake saka Masruk. Iku ngendika, si Masruk ngendikake, nyuwun pirsa ning ngersane Aisyah, ya umal mukminin, duh ibunipun tiang-tiang ingkang sami iman, maksudnya garwane Kanjeng Nabi. Menapa Kanjeng Nabi niku mirsani Gusti Allah kanthi peningal maksude nalika nek Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi le mirsani ngangge mripat. Jawab ing Aisyah, qofa sa'ri mimma qulta. Ae engga sya'ra sya'ru jasadi mimma talab tamin. Rambut jengkrot rambutku merga apa sing tak ucapke mang. Terus ngendikane Aisyah salasun man haddatsaka bihinna faqad kadzaba. Ana perkara telu sing sapa wae sing ngomong perkara telu mau berarti dheweke iki ngapusi karo man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah faqad kadzab. Sapa sing kandha marang sira nek Kanjeng Nabi iki weruh Gusti Allah nganggo peningale Kanjeng Nabi nganggo mripate Kanjeng Nabi wong kuwi karo suma apa suma qira'at tu dene ngono ya. Nek suma qira'at tu ning sapa kan? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Mripat iku ora iso nemokke Gusti Allah. Ning Gusti Allah sing nemokke mripat. Dadi nek mirsani nek weruh apa jenenge Kanjeng Nabi mirsani Gusti Allah ku ora anggo mripat tenan. Karena itu sesuatu yang mustahil kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ora usah weruh Gusti Allah. Allah srengenge awan kae mripat ora kuat sih. Kuwi meh agek srengenge to. Srengenge meh makhluk yang sangat ya anu to. Makhluk ya itu kan hanya makhluk yang sangat kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah lainnya, sangat lemah dibandingkan makhluk Allah yang kuat-kuat lainnya. Maka ndika sapa jamangatun jamangah minal ulama bika linga isata kelan dawuh nga isa bahwa tekal nga isa iku al masyhuru kal kang masyhur ngan Ibnu Mas'ud sang Ibnu Mas'ud. Wa itu lan sepadane kal nga isa ngan Abi Hurairah Saya Abu Hurairah, anak istri Abu Hurairah, kata ketika sahabat Abu Hurairah, nama orang yang mesti newaro, sahabat Jibril, malaikat Jibril. Waktu difalan di solat ya ke, apa ngan hura? Kata ketika sahabat Abu Hurairah, ingkari hada kelan, ingkari iki ru'ya, mam tinangi ru'yatihi, lan apa? Cinakai warwe Jibril hi eng Allah fit dunia ing dalam dunia. Oh, sapa-sapa jamaatun wong akeh minang mutah di sini saya para ahli hadis wal fuqaha ilan para fuqaha wal mutakalimin lan mutakalimin ahli filsafat. Ngendikane para ulama, apa sing dingendikake Aisyah iku barang sing wis masyhur saka Ibnu Mas'ud lan sepadane. Saka Abi Hurairah. Abi Hurairah ngendika inna ma ra'a Jibril waktu lifangan. Malaikat Jibril ku waruh Gusti Allah. Ning oleh malaikat Jibril waruh Gusti Allah mau ya. Beda-beda apa beda ne. Waktu lifangan hu ya kalimat itu. Disulayake. Makola bi ingkari hada mentinangi ru'yati fid dunia jamaatan wal hadirin wal fuqaha wal mutakallimin lan ngendika para jamaah ulama saka ahli hadis lan fuqaha lan ahli mutakallimin wis sahabat kanthi oliye ngingkari utawa oliye apa jenenge ngingkari nek malaikat Jibril iku iso meroh Gusti Allah nalika ning donya. Maksudnya piye? Dadi yo intine iki apa Kanjeng Nabi iki pirsa Gusti Allah anggo mripat apa anggo alat lainnya itu nek menurut Nabi Isa lan Ibnu Mas'ud lan Nabi Hurairah iku ora ngono kuwi kok ya ora anggo mripat. Bahkan nek Nabi Hurairah memberi contoh malaikat Jibril wae ra iso nek anggo mripat. Tentunya malaikat itu kan punya piranti-piranti. Mripate malaikat itu kan berbeda dengan mripate manungsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wali bin Abbas lan sange Ibnu Abbas, ana setune Kanjeng Nabi iku ra'ahu pirsa sapa Kanjeng Nabi. Hu ing Allah bingeni kelan mripate Kanjeng Nabi. Berarti ana satu riwayat saka Ibnu Abbas nek apa iki jenenge? Kanjeng Nabi iku waruh Gusti Allah yang nganggo mripate Kanjeng Nabi. Maro alan cerita sapa ngatok-ngatok ngan Husain Ibnu Abbas. Rao bersa sapa Nabi ing Allah bikal bihi kelan atine Kanjeng Nabi. Ning ana uga sing nyritakake si ngatok nyritakake saka Ibnu Abbas uga bahwa Kanjeng Nabi iki lemersane Gusti Allah nganggo atine. Nanti pada-pada di nisbat ke seko Ibnu Abbas ya, ternyata yang satu mengatakan bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas Kanjeng Nabi gitu bersaksi Allah nganggup pemeriksaan Kanjeng Nabi nganggup meripat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas bahwa Kanjeng Nabi gitu pemeriksaan Kanjeng Nabi nganggup hati ini. Nah itu yang mana yang benar? Yang benar itu semuanya benar. Dalam pengertian begini, apa yang dimaksud dengan mata oleh Ibnu Abbas ketika menceritakan bahwa Nabi melihat dengan mata, atau apa yang disebut dengan hati ketika Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Kanjeng Nabi pirsa Gusti Allah nganggo ati, itu kan didelok sapa sing takon kan gitu. Kalau misale ngelmune wong iki gampangane iki nek dijawab nganggo ati iki malah mumet malah radong ya. Weruh Gusti Allah weruh nganggo mata. Ah, ya rampung. Kan ngono lho. Nah ketika itulah perbedaan seperti itu yang akhirnya menjadi didasarkan menjadi dasar dari sebuah kesimpulan. Nah, padahal yang untuk menyimpulkan sesuatu kan tidak mudah begitu saja. Tapi perbedaan pendapat seperti itu sebenarnya khilaful a'imah dengan tiga kanjeng Nabi rahmatul ummah. Beda-beda ini penemu ini kan di sing dibahaskan ulama salaf, ulama kuno we ana beda penemu. Itu khilaful a'imah rahmatul ummah. Beda-beda ini penemu para pemimpin ulama niku dadi rahmat kanggo umat, gampang kayak umat. Jadi ana ana mazhab Imam Syafi'i nek kon ngilmu fikih, misale ana mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu. Ya ora apa-apa, dadi engko dadi gampang kayak umat. Dadi sing pas sing endi ngene to. Imam Syafi'i iki muridé ini Pak Burana Imam Hambali itu. Ya bahkan Imam Hambali itulah yang menyuruh Imam Syafi'i membuat hukum-hukum, membuat madhab sendiri untuk memudahkan orang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan ana ngendikan Imam Syafi'i iki ana werna loro, ana qaul jadid, ana qaul qadim. Pengendikan-pengendikane Imam Syafi'i sing dhisik itu jenenge qaul qadim. Nantikan Imam Syafi'i sing keri-keri itu qaul jadid. Dan kadang-kadang qaul jadid atau qaul qadim itu beda. Jadi yang paling dua, misalnya tentang bepergian hari Jumat untuk satu keperluan itu di dalam qaul jadid, qaul qadim itu dinyatakan oleh Imam Syafi'i apapun yang terjadi itu jangan, amanda. Tapi dalam kalau jadi itu disampaikan boleh asalkan tidak mengganggu Jumatan yang di kampung itu, atau tentang cadar misalnya. Dalam kalau qadim itu Imam Syafi'i mewajibkan perempuan pakai cadar di Mesir itu. Nah, tapi dalam kalau jadi Imam Syafi'i melarang perempuan pakai cadar. Seolah-olah bertentangan, padahal sama aja kalau di Mesir itu kalau tidak pakai cadar bisa berbahaya untuk wanita yang beriman, orang Islam yang tidak pakai cadar berbahaya itu. Tapi di tempat lain di Basrah itu yang nganggo cadar itu bisa berbahaya juga. Karena sebenarnya wajah itu kan tidak termasuk auratan itu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang sifat-sifatnya itu tidak anu, apa isine tidak pokok, tidak pokok. Dadi nek ibarat wit iki ming rantingnya itu bisa beda-beda ora apa-apa, tapi batangnya, akarnya itu harus satu, kan. Makanya jangan kaget ketika macam-macam, misalnya ana wong salat wae sing siji kukar-kukur, meneng nggon pesolatane kukur ping telu berturut-turut wis batal ya kok. Omah kae Imam Mekah wae ngabarkan sudah semua obah wae mah menake serban barang. Kok ra anu ya? Wae batal kae, kan menurut mazhab Syafi'i kan. Menurut mazhab yang lain tidak begitu anunya, kriterianya. Nah, selama ini yang kita pelajari itu kan yang paling banyak adalah mazhab Syafi'i anu. Meskipun ada 1-2 diambilkan dari mazhab lain. Itulah Islam di Indonesia itu seperti itu. Jadi jangan kaget kalau nanti di tempat yang berbeda itu nanti akan berbeda lagi. Oh, misalnya 4 sahabat Kanjeng Nabi itu juga kan perilakunya kan kekhususannya berbeda-beda. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu juga kekhususannya kan berbeda-beda. Jadi tidak usah dalam hal-hal yang sifatnya itu tidak pokok itu farngon atau hanya pang atau ranting aja itu ora usah kenceng-kenceng, ora usah fanatik. Yang penting kita itu tidak boleh ngawur. Kita itu yang penting kalau melaksanakan sesuatu itu harus ada dasarnya, harus ada ilmunya. Nah, begitu juga dengan mengenai Isra Mi'raj ini, apa Rasulullah itu melihat dengan mata zahirnya atau dengan mata hatinya? Yaitu ya lihat-lihat situasinya. Ibnu Mas'ud menjawab, oh, dengan mata zahirnya, di satu saat lain dengan mata batinnya. Yang benar mana Ibnu Mas'ud? Berarti ora konsisten. Ya konsisten, tinggal siapa yang bertanya gitu ta. Wes sing takon iki adane si sapa, Parman. Sekawan ping sekawan niku pinten? Nah, jawabe 16 rampung. Serat takon. Ya, tapi nek mungkin sing takon iki ahli matematika, profesor matematika, sekawan ping sekawan pinten? Oh, sekawan ping sekawan itu sama dengan 5 kali 5 min. Bro. Min biro, min 9 plus 20 min 20 kali 2/3 min sak karepe ngene lho semakin dilihat siapa yang bertani nek Parman dijawab ngono kuwi langsung sekok ngono piye malah berkerit-kerit malah peratal kabeh tekean ngono. Tapi bagi ahli matematika itu nek ming papat empat puluh 16 ya kuwi jawaban untuk Parman bukan untuk profesor kan ngono to kan begitu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.